Tiada akan kau lihat tangisku, meski apapun yang terjadi. Demikian pula cintaku padamu takkan pernah musnah. Mawar berganti flamboyan, melati kini penggantinya. Tapi kau tak kulupakan. Meskipun apa yang terjadi, demikian pula cintaku padamu sayang, takkan pernah. Semoga kau